بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. قال ابن رفعة: ومحل الخلاف فوق الثلاث، أما الثلاث فلا تحرم قطعا. قال النووي: الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على 3 أيام، وعدم التحريم في 3 للحديث الصحيح. Sampai situ masalah kita terakhir, pertemuan kita terakhir di minggu yang lalu di hari Jumat. Jadi masalahnya bahwa ketika sudah muncul hakikat nusyus, jadi sudah mulai nusyusnya, dipanggil tidak menyapa, tidak menjawab, diperintah tidak mentaati, kemudian juga tidak mau berbicara, kemudian muncul zihar, apa namanya, nusyus-nusyus yang lainnya, itu kan sudah martabah level yang kedua. Level yang pertama kan adanya semacam keengganan untuk mendekati. Level kedua, maka kan level pertama itu cukup dengan nasihat. Yang kedua, levelnya harus dengan hujuran. Hujuran itu pemisahan tempat tidur. Nah, apakah pemisahan tempat tidur itu juga di dalamnya ada hujronul kalam, ada penolakan, atau ada keengganan, artinya enggak ngobrol. Hujronul kalam itu kagak ngobrol. Apakah kagak ngobrol itu boleh? Nah, kebolehan kagak ngobrol itu disepakati kalau 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, itu yang jadi perdebatan. Kata Imam Ibnu Rifah, qala Ibnu Rifati wa mahallu khilafi fawqa salas. Yang jadi perdebatan adalah fawqa salas, lebih dari 3 hari. Amma salasud, sedangkan 3 hari. Fala tahrumu qat'an, maka tidak ada keharaman sama sekali. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, as-sawabu, yang benar dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, al-jazmu bitahrimil hujuran, yaitu ketetapan atau kepastian akan haramnya al-hujuranu, yaitu menolak untuk berbicara, fi mazada ala 3 ayam, kalau lebih dari 3 hari. Artinya hari pertama boleh. Jadi sekalian misah tempat tidur, sekalian juga kagak ngomong. Hari pertama boleh enggak ngomong. Hari kedua boleh enggak ngomong. Hari ketiga boleh enggak ngomong. Hari keempat harus baru mulai ngomong. Walaupun tetap misah tempat tidur. Jadi tempat tidurnya itu dipisahkan tetap, cuman tidak berbicaranya sudah berhenti di hari ketiga. Hari keempat dia sudah mulai berbicara, walaupun masih pisah tempat tidur. Amma salas ala 3 ayam wa adami tahrim, dan tidak ada keharaman, artinya al-jazmu bi'adami tahrimi, kepastian dalam mazhab kami, kuatnya pendapat tidak adanya keharaman, fi salasa, dalam 3 hari. Lil hadis sahih, karena ada hadisnya yang sahih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 ayam. La yahil, tidak dihalalkan, berarti diharamkan. Tidak diharamkan berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh melakukannya berarti melakukan larangan. La yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi orang muslim, ayyahjura, untuk dia menolak berbicara, akhahu, kepada saudaranya, fawqa 3 ayamin, di atas 3 hari. Qala ashabuna wa ghairuhum, ashabu syafi'i mengatakan, wa ghairuhum, dan banyak selain ashab, jadi selain ulama, selainnya itu maksudnya ulama Asy-Syafi'i dari kalangan bukan ashabu syafi'iyah. Hadza fil hujurani li ghairi uzrin syar'iyyin. Ini masalahnya kalau hujron, menolak untuk berbicara bi ghairi li ghairi udhrin syar'i, tanpa ada uzur syar'inya. Fa in kana udhrun, tapi kalau ada uzur syar'i, jadi gua enggak demen sama dia, gua enggak mau ngobrol dah gitu. Emang kenapa? Badannya boketek. Misalnya begitu. Li ghairi udhrin syar'iyyin, tanpa ada uzur syar'i. Fa in kana udhrun, tapi kalau ada uzurnya yang membuat dia boleh untuk tidak berbicara dengan saudaranya, bi an kana al mahjuru madhmumal hali. Bi an kana al mahjuru, seperti contohnya orang yang mahjur, orang yang tidak kita ajak bicara tersebut, madhmumal hali, keadaannya tercela. Kenapa keadaannya tercela? Li bid'atin, karena dia punya bid'ah. Bid'ah dalam akidah dalam hal ini, karena dalam masalah fikih tidak ada yang namanya bid'ah. Kalaupun ada, itu masalah ijtihadiyah. Jadi bid'ah di sini itu seperti tajsim, i'tizal. I'tizal itu mu'tazilah, yang menganggap bahwa satu dosa mengkafirkan. Kemudian khawarij, itu bid'ah dalam masalah akidah. Kemudian tajsim, mensifati Allah dengan bentuk badan sebagaimana makhluk. Kemudian tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Madhmumal hal. Jadi lu kenapa enggak ngobrol sama dia? Orangnya dikit-dikit ngomong Allah punya tangan, Allah punya tangan. Ah, ribet. Itu kan bid'ah itu. Ah, begitu itu boleh itu. Jadi bi an kana al mahjuru madhmumal hal, yang dicegah atau yang ditolak untuk berbicara, enggak diajak ngobrol, itu madhmumal hal. Keadaannya tercela, karena kenapa tercela? Li bid'atin, karena dia melakukan bid'ah. Apa contohnya bid'ah? Ya salat pakai bahasa Indonesia misalnya, begitu. Kemudian dia bikin syariat bahwa hari Jumat wajib baca Al-Kahfi. Itu kan juga bid'ah, karena Al-Kahfi hukumnya sunnah, begitu. Macam-macam yang lain. Tapi bid'ah yang dikatakan, bid'ah yang disepakati dan itu muharramah bahkan mukafirah, adalah bid'ah dalam masalah akidah. Begitu. Definisi iman kemudian ditambahkan yang lain itu juga sama, begitu. Jadi madhmumal hali li bid'atin aw fiskin, atau karena kefasikan. Ah, kefasikan nih keluar daripada ketaatan. Jadi fasik itu lebih ringan daripada bid'ah. Fasik itu al-khuruju 'ani tha'ah, keluar dari ketaatan. Pernah terlihat meninggalkan kewajiban atau pernah terlihat mengerjakan keharaman. Itu namanya fasik. Dan orang fasik ini tidak boleh dijadikan sumber hukum. Artinya kalau kita tidak mengetahui arah kiblat, enggak boleh nanyanya sama orang fasik. Kita mau tayamum, air ada apa enggak? Enggak boleh nanyanya sama orang fasik. Jadi orang fasik itu kabarnya tidak bisa diterima. Jadi kalau dia termasuk orang yang fasik, berarti dalam hal ini musirun ala fiskihi, dia terus-terusan dalam kepasikannya. Khamar, kemudian nipu, dusta, kemudian apalagi janji tapi khianat, itu kan juga fasik tuh. Itu membuat uzur, itu uzur yang boleh orang kagak ngobrol sama dia gitu, karena kefasikannya. Wa nahwihi, atau sejenis kemaksiatan tersebut, au kana fihi, atau kalaupun tidak ada apa yang tadi disebutkan, bid'ahnya enggak ada, fasiknya enggak ada, tapi untuk menolak berbicara dengan mereka itu, fihi solahu lidinil hajir, ada kebaikan, lidinil hajir, kebaikan untuk agamanya si orang yang menolak berbicara, awil mahjur, atau orang yang memang ditolak untuk berbicara. Dia sih bukan orang yang ngerjain bid'ah, bukan juga orang yang fasik gitu. Cuman dia kalau diajak ngobrol nih kagak beres-beres ngobrolnya. Kalau kagak beres-beres kan artinya azan kagak dijawab, sholat kagak datang berjamaah, kemudian ada orang ngasih salam juga dia enggak dengar, begitu. Ada maslahat. Wa kana fihi sarahun lidinil hajiri, awil mahjuri fala yahrum, maka tidak diharamkan. Jadi yang diharamkan itu menolak untuk berbicara, kagak ngajak ngobrol begitu, dengan alasan yang dengan tidak ada alasan gitu. Alasannya kalaupun ada, alasannya tidak disyar'ikan. Wa ala hadza, maka menurut apa yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya kalau ada uzur boleh kita menolak untuk berbicara, tapi kalau enggak ada uzur itu yang diharamkan. Yuhmalu masabata min hajrin nabi, kita pahami apa yang telah sampai kepada kita riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menolak berbicara Ka'ab bin Malik wa sahibai. Wa ala hadza yuhmal. Jadi maksudnya, kenapa ada pembedaan? Kalau ada uzur syar'i, orang ngediemin enggak haram. Tapi kalau enggak ada malah jadi haram. Jadi yang disebut oleh Nabi Muhammad, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas li ghairi uzrin syar'i. Tidak halal orang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu dengan catatan tidak ada uzur syar'i. Sedangkan kalau ada uzur syar'i enggak ada masalah. Lebih dari 3 hari enggak ada masalah. Ini didapat dari apa yang sabata, masabata minan nabi, apa yang sudah sampai riwayatnya kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menghajar, menolak untuk berbicara dan berbincang dengan Ka'ab bin Malik wa ashabahu wa sahibahi, dan 2 sahabatnya. Jadi Ka'ab bin Malik ini masyhur, ceritanya masyhur ya. 2 sahabatnya tuh, aduh saya lupa namanya. Jadi Ka'ab bin Malik ini ikut perang Badar, tapi perang Tabuk kagak ikut. Nabi Muhammad kan ngumpulin pasukan, menggalang kekuatan, begitu kemudian mengkalkulasi bagaimana serangan yang bisa kita lancarkan. Lalu dikumpulkanlah orang-orang. Nah, ada Ka'ab bin Malik yang kagak ikut. Sebenarnya yang gak ikut sih bukan cuma Ka'ab bin Malik, banyak orang itu. Banyak sahabat yang gak ikut. Yang beberapa ulama nyebutnya para munafikun itu. Kemudian selesai perang Tabuk, Nabi Muhammad kembali. Nah, Nabi Muhammad itu kan kebiasaannya mengabsen. Orang-orang yang dulu kagak ikut itu kemana nih? Ditanyain alasannya satu-satu. Nah, orang-orang yang munafik itu bohong sama Nabi. Ya Nabi saya begini. Jadi bohonglah kepada Nabi supaya gak dihukum begitu. Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik nyampe giliran untuk ngasih alasan kenapa dia gak ikut. Ternyata Ka'ab bin Malik gak bisa bohong dia. Dia bilang, iya saya nggak ikut karena ya nggak ada alasannya begitu. Artinya dia memang tidak ikut. Jadi dia tidak seperti orang munafik yang lain bahwasanya saya nggak ikut tuh begini alasannya. Pokoknya minta uzur terus daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ka'ab bin Malik nggak bisa bohong, dia jujur aja. Bertiga sama temannya tuh dia jujur. Karena dia jujur bahwa tidak punya alasan untuk ikut perang, tidak punya alasan karena tidak punya uzur begitu. Akhirnya Nabi Muhammad hajarahu wa sahibai. Nabi Muhammad menolak untuk berbicara lagi dengan Ka'ab bin Malik. Bahkan satu riwayat beliau bertiga ini diasingkan. Diasingkan. Artinya bukan cuma diasingkan oleh Nabi, diasingkan oleh sahabat-sahabat yang. Jadi sahabat-sahabat yang lain pun menolak untuk berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Coba tuh gimana. Di riwayatnya sampai 40 hari. 40 hari dicuekin. Ngobrol ke, itu kan mental banget kan. Kalau bahasa anak sekarang kena mental tuh. Ngobrol kagak ada yang nyautin, salam kagak ada yang jawabin gitu. Jadi didiemin sepanjang 40 hari. Barulah sampai hari ke-50. Riwayatnya sampai hari ke-50 Ka'ab bin Malik baru kemudian diterima oleh Allah, diterima maafnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mulai dan itu lebih baik karena dia tidak berdusta dibanding orang-orang munafik yang dusta nyari-nyari uzur biar enggak dihukum sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad pernah mendiamkan sahabatnya lebih dari 3 hari sampai 50 hari. Kenapa beliau mendiamkan Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya? Karena Ka'ab bin Malik melakukan kefasikan, keluar daripada ketaatan untuk ikut perang Tabuk. Karena itu ulama membedakan antara mendiamkan sahabat, mendiamkan kerabat, mendiamkan teman, mendiamkan saudara muslim, menolak untuk berbicara dengannya. itu antara yang punya uzur atau yang tidak punya uzur. Kalau yang tidak punya uzur, begitu, itu 3 hari maksimalnya. Tapi kalau yang punya uzur, sampai kapan aja selama uzurnya masih ada, boleh-boleh saja. Kan begitu. Kita nggak mau ngobrol sama dia, kenapa? Apaan dia macarin adik gua, kan begitu misalnya. Dia misalnya dulu pernah, apa namanya, nyolong misalnya. Jadi itu enggak ada masalah. Wa nahyahu wa nahyihi ala wa ala hadza yuhmalu masabatu min hajri nabiy sallallahu alaihi wasallam Ka'b bin Malik wa sahibaihi wa nahyihi alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad melarang as-sahabata, para sahabat yang lain, an kalamihim, untuk berbicara dengan mereka, dengan 3 orang itu, Ka'b bin Malik dan 2 sahabatnya. Wa kadza ma ja'a min hujrani salaf ba'dhum min hujrani salaf ba'dhum ba'dhan. Begitu juga telah sampai kepada kita riwayat tentang hujran, mendiamkannya para ulama-ulama salaf satu dengan yang lainnya karena sebab uzur yang tadi. Kadza dzikruhu huna. Begitu juga apa namanya dzikruhu huna disebutkan di sini, ya begitu maksudnya, sama sebagaimana alasan Nabi Muhammad, yaitu tidak berbicara dengan mereka karena kefasikan yang mereka lakukan. Wa qala fi kitabil aiman. Ini masih omongannya Imam Nawawi ya. Iya, masih Imam Nawawi nih. Ini qalanya kagak ada yang ngomong nih. Berarti qalanya kembali ke aqrabud dhamir. Iya, Imam Nawawi. Qala fi kitabil aiman, dikatakan dalam kitab al-aiman, kitab Aiman ini kitab yang berisi tentang ilmu atau kaidah-kaidah sumpah. Qala fi kitabil aimani wa hujranil muslimi haramun fawqa 3 ayyam. Hujran, mendiamkannya seorang muslim saudaranya kagak berbicara, haramun, hukumnya haram, fawqa 3 ayyam, lebih dari 3 hari. Hadza وهذا إذا كان الحجر أي إذا كان الحجر لحظوظ النفوس. Ini kalau penolakan untuk berbicara, dia enggak ngobrol dengan sahabatnya tersebut, dia enggak ngobrol dengan kerabatnya tersebut, ngediemin saudaranya itu, لحظوظ النفوس وتعتبات أهل الدنيا. لحظوظ النفس, لحظوظ النفوس, untuk memuaskan nafsu. لحظوظ, untuk biarin, gue diemin loh biar dia tahu bagaimana gitu. Lihudzuzin nafs, untuk pelampiasan kepuasan nafsu. Wa ta'attubati ahli dunya. Ta'attubat itu dari kalimat itab. Itab itu artinya mengejek, mencomooh, itab itu artinya mencomooh. Lihudzuzin nafs wa ta'attubat. Jadi ta'atubat itu maksudnya saling mencomooh. Saling mencomooh itu berarti balas dendam. Gitu. Jadi kata Imam Nawawi, wa hadza idza kana al-hujranu, ini yang hujran yang haram sampai lebih dari 3 hari itu, kalau dia mendiamkannya, menolak untuk berbicara, li hudzuzin nufus, untuk memuaskan nafsunya. Karena nafsu kecenderungannya kepada setan, setan demen kita misah-misah, kagak mau ngobrol begitu. Wa ta'atubat, dan juga karena ingin saling balas dendam dalam hal mencaci. Dulu dia ngina gua, dulu dia enggak mau ngobrol sama gua begitu. Wa ta'attubati ahli dunya. Fa amma idza kana al-mahjuru mubtadi'an, sedangkan kalau orang yang dihajar, orang yang didiamkan, yang kita tolak untuk ngobrol dengan dia, mubtadi'an adalah orang yang melakukan kebid'ahan, au mutahajiran bizulmin, atau mutahaziran bizulmi, atau orang yang terang-terangan, mutajahiran, mutahajiran, mutajahiran, orang yang terang-terangan bizulmi, dengan kezaliman, awil fiski, atau terang-terangan dengan kefasikannya, fala yahrumu muhajaratuhu abada, maka tidak ada keharaman untuk mendiamkan mereka abadan selamanya. Abadan itu maksudnya ma'akiyamil uzri, bersama adanya uzur. Jadi kalau uzurnya udah hilang, artinya orang sudah bertobat, tidak lagi menjahirkan maksiatnya begitu. kan ada sekarang ya, maksiat tuh diizharkan dan orang enggak ada masalah. Itu. Wa kadza idza kana fil muhajarati maslahatun diniyah. Begitu juga kalau muhajarahnya itu enggak mau ngobrol itu ada maslahat agama gitu. Dia sih memang enggak zahir. Cuman nih dia kalau kita ajak ngobrol ini nih, wah bakalnya bakal ngina orang nih kan. Lu jangan ngobrol-ngobrol dah. Wallahu alam. Qultu. Kata Imam Taqiuddin Al-Haris nih, qultu, kalau kata saya nih. Awa asyaddun nasi fiskan. Baru nih. Jadi Imam Taqiuddin Al-Haris nih selalu punya celah. Ya. Jadi setiap ada celah untuk ngobrol ini, dia ngobrol. Ngomongin soal orang-orang fasik di antara para orang muslim, ya adalah penguasa zalim serta para sufi yang sesat. Sufi dalam arti kebatinan yang tidak melaksanakan ibadah yang zahir, hanya memperdulikan apa namanya kebatinan, itu pun kebatinan semu begitu. Itu. Jadi jangan suuzon, jangan membenci orang. Cuman kalau ama lawan politiknya boleh gitu tuh. Itu kebatinan semu. Kebatinannya bagus, sabar. Enggak boleh mencaci, enggak boleh menghina begitu. Tapi sama lawan politik bahkan non muslim yang pernah ngasih amplop, ya kalau gitu menjangan, kita tetap harus baik. Yang jahat kita boleh jahat itu kepada lawan politik. Nah itu tuh kebatinan semua begitu. Model sufi-sufi sekarang yang sok-sok ngaku sufi kan begitu. Jadi baiknya sama orang tertentu, tapi orang-orang yang di luar daripada ketentuannya enggak berlaku tuh hukum kebatinan, hukum sufi itu enggak berlaku. Ini kata Imam Taqiuddin Al-Haris, qultu asyaddun nasi fisqan minal muslimina fuqaha usu. Wa asyaddun nas, orang yang paling parah kefasikannya minal muslimina daripada muslim, fuqaha usu, adalah orang-orang ahli fikih yang jahat. Ahli fikih yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amr Abdullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pahala yang ngalir juga buat Pak Amr Abdullah. Fufisqan minal muslimina fuqaha usu, yaitu ahli fikih yang su, yang buruk. Wa fuqara urijis. Fuqara urijis itu artinya sufi yang sesat. Alladzina yataraddaduna ila dhulamah. Alladzina yataraddaduna, yang fuqaha usu dan juga fuqara urijis ini. Fuqara urijis ini kalau diartikan adalah fakir-fakir najis. Jadi mereka sangat mengais kenajisan najis. Disebutnya begini oleh Taqiuddin Al-Haris nih. Fuqara isu. Fuqaha isu'i wa fuqara irrejisi alladzina taraddadun, yang kerjanya cuma bulak-balik ila zalamah, kepada penguasa yang zalim. Tama'an fi mazlabati fi mazbalatihim, ngambil kebaikan, ngambil kepuasan, fi mazbalatihim, dari sampah-sampah mereka. Oh, keren bahas, maksudnya itu penguasa zalim cuma ngasih duit, dipuji, ngasih duit, dipuji, ngasih duit. Itu sampah itu. Sampah, kata Imam Taqiuddin. Maka orang yang paling buruk kefasikannya di antara muslim, yang paling buruk adalah ahli fikih yang kerjanya bulak-balik buat menguasin penguasa zalim. Dibilang, wah bapak soleh. Wah bapak benar, kebijakannya udah oke. Benar, ini sesuai dengan syariat. Begitu. Sama ini lagi, fuqara irijis. Yaitu sufi yang sesat. Sok-sok kebatinan. Cuman yang dipuji penguasa doang. Udahnya zalim tetap dipuji. Bang, betul. Cuman sama sesama muslim dia bilang, wah itu sesat tuh, gak bener tuh, gak pernah belajar tuh, gak tahu baca Alkitab tuh, gak bener gak basah. Gitu. Tam'an fi mazbalatihim, emang ngambil kepuasan dari sampahnya penguasa zalim. Ma'a ilmihim, padahal mereka tahu, bimahum alaihi min syurbil khubur. Padahal mereka tahu bahwasanya penguasa zalim itu kerjanya apa? Minum khomer. Wa anwa'il fujur, dan juga kefajiran, kemaksiatan, ketidaktaatan yang banyak selain juga minum khamr. Min akhdil mukus, diantaranya ngambilin mukus, ngambilin pajak. pajak dalam arti kalau pajak algun mobil gurmi oke. Okay. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Arab. Artinya kita bayar sekian, kita dapat fasilitas yang wajar. Ini kan ada ngambil pajak, diambil doang, kita kagak dikasih apa-apa. Yang ada malah digedein harga yang kita butuhin. Kan begitu. Itu namanya kan akhdil muqus. Itu namanya al-maqs, sahibal maqs finnar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qahrin nas. Jadi fuqaha usul ini kerjaannya bolak-balik aja ngambil kepuasan mereka dari penguasa yang zalim, padahal mereka tahu penguasa zalim itu minum khamar. Kan ya? Minum-minum beralkohol. Ya, kita udah kagak jadi rahasia. Emang pejabat kalau party apa isinya? Alkohol. Apa ada pejabat party tahlilan? Kagak ada. Itu tahlilan mau kampanye doang, itu udah jadi mah kagak begitu. Makanya kita enggak pernah demen sama orang pejabat. Wa ilmihim bima hum alaihi min syurbil khamar. Jadi ngomong sok peduli atas nama rakyat, atas nama bangsa. Kita yang di atas namain kagak pernah tahu, enggak pernah ngerasain manfaatnya apa. Gitu. Dulu pemilu ngemis-ngemis minta suara. Untuk jadi pejabat apa? Nurutin ketua partainya. Mending ketua partainya ngerti Islam. Malah benci sama Islam. Ya kagak ngerti Islam sih kagak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngerugin Islam. Ini udahnya kagak ngerti, dia benci banget sama Islam. Kan gitu. Ya wajar kalau orang doainya buruk. Gitu. Orang dia juga zalim terus sama kita. Nah ini ahli-ahli fikih yang bolak-balik itu. Ibu bagus. Ibu udah sesuai syariat. Oh, ibu emang bijaksana. Oh, ibu bagus. Itu tuh namanya asyaddun nasi fisqan. Orang yang paling fasik sedunia ya begitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Razi. Kita juga ngomong jadi kesal. Waqahrin nas. Kita tuh di bawah nyari duit susah. 200 ribu, 500 ribu tuh balik badan tuh. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Keringet kita peres masih keluar lagi keringetnya. Susah itu nyari duit. Dia tiba bang. Bapak mah bagus. Memang pejabat yang sesuai syariat ya bapak. Kebijakan bapak udah sesuai. Dapat 20 juta, 50 juta. Diempanin buat santrinya. Apa berkah itu kayak. Kan begitu. Jadi ini Imam Taqiyuddin Al-Razi selalu begini. Di mana ada celah dia bisa ngomong ini, langsung dia gas begitu. Bima ma'ilmihim, padahal mereka tahu bima hum alaihi min syurbil khamr, kebiasaan orang-orang penguasa zalim itu ya minum khamr, wa anwa'il fujur, dan kefajiran-kefajiran yang lain, min akhdil mukusi, ngambil pajak, wa qahrin nasi ala ma tad'u ilaihi anfusuhumul ammara al-khabithah, wa qahrin nas, memaksa orang-orang, begitu, wa qahrin nasi ala ma tad'u ilaihi, kepada sesuatu yang didorong oleh amarah yang nafsunya yang buruk. Ya pokoknya kita jadi negara yang modern. Makanya gas-gas tuh kita mau ilangin, ganti pakai listrik. Nah, itu kan amarah khabithah. Nafsu yang buruk, tidak memperhatikan, tidak memperdulikan keadaan. Di antara warga kita ada yang belum nyampe level, jangankan level kompor listrik. Dia level kompor minyak sama kompor gas aja belum nyampe. Karena di rumahnya tuh masih punya kayu bakar. Jadi level kompor minyak sama kompor gas dia belum nyampe. Udah mau dihapusin nih gas. Itu kan amarah. Jadi memaksa orang untuk mengikuti amarahnya yang buruk begitu. Wasafkid dima. Lalu dia membunuh. Mengalirkan darah. Pokoknya yang gak sesuai, yang frontal, kita abisin. Siapa dia? Kita bunuh. Polisi, kita bunuh. Ulama, kita bunuh. Laskarnya, kita bunuh. Lalu kita abisin saksinya, kita tutup lokasi TKP-nya, kemudian kita jalan seakan-akan gak ada kesalahan. Tuh, disebutin ini. Makanya dari dulu kenapa demen baca Kifayatul Akhir, Imam Taqiyuddin Al-Razi ini sesuai sama passion saya pribadi. Demen, kita demen ngeliat ulama begini tuh, begitu demen begitu. Wa qahrin nasi ala ma tad'u ilaihi anfusuhumul ammaratu bi anfusuhumul ammaratul khabithah wa sabkid dima, kemudian mengalirkan darah. Wa qam'i, nah ini juga sama nih. Wa qam'i man da'ahum ila man nazalat bihi alkitab wa arsalat bihi rusul. Wa qam', al-qam' itu artinya nyerang balik. muharabah. Jadi kerjaan mereka tuh minum khamr, mengambil pajak tanpa kejelasan, kemudian maksa orang untuk menunaikan nafsu buruknya, kemudian mengalirkan darah, wa qam'i man da'ahum, dan menyerang orang-orang yang mengajak para penguasa-penguasa itu ila ma nazalat bihil kitab, kepada tuntunan Al-Qur'an dan juga pada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diserang, ada orang yang ngasih nasihat, "Pak, ini kesalahan, datanya bilang begini, mestinya kebijakan Bapak." Diserang. Dia sih kagak nyerang, cuman dia bayar orang buat nyerang. Buzzer tuh namanya. Nih, maka kalau ada fuqaha, ahli fikih, orang alim yang kerjanya bulak-balik ke penguasa kayak gini, itu yang disebut oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni, asyaddun nasi fisqan. Dan mereka layak untuk kita hajar. Enggak boleh ngobrol, udah jangan ditemenin, diasingkan saja. Wa qam iman da'ahum ila ma nazalat bihil kitab wa arsalat bihi ar-rusul fala yuqtaru bisani'i haula'il aradhil, maka jangan terlena, jangan terpukau, bisani'i haula'il aradhil minal fuqaha, dengan kebijakan, dengan buatan, dengan karya al-aradhil daripada mereka, orang-orang hina daripada fuqaha wal fuqara, ahli fikih dan juga ahli sufi. Fuqara disebutnya ahli sufi dalam hal ini. Wa yajib ittiba'u ma ja'a bihi sayyidus sabiqin, kita tetap ikut apa yang datang dari Nabi Muhammad sayyidus sabiqin wallahi kina sallallahu alaihi wasallam wa qad harraqa ba'du fuqaha'il asr mabhasan, dan wa qad harraqa ba'du fuqaha'il asri, dan sebahagian daripada ulama zaman ini, ulama kontemporer zaman ini, maksud zaman Imam Taqiyuddin Al-Isni hidup, mabhasan, satu mabhas, satu pembahasan, satu diskursi, diskursus, fi man yata'atu syai'an, untuk orang yang mengerjakan sesuatu, yahsulihi i'tiqadu hilli maharramallahu li ajli adam inkarihi dhalik. Ini gimana ya maksudnya ya? Sebahagian ulama-ulama zaman sekarang itu punya pembahasan, di mana pembahasan itu membahas tentang orang yang mengerjakan sesuatu, padahal pengerjaan itu adalah pekerjaan yang membuat dia berarti menghalalkan yang haram. Li ajli adam inkar. Jadi dibahas itu oleh, jadi gimana? Orang misalnya ada sesuatu yang beneran haram mutlak gitu. Lalu dicari-cari alasan, dicari pembahasan bagaimana orang ngerjain ini tidak dikatakan sebagai menghalalkan yang haram. Buat apa? Supaya tidak boleh kita ingkari. Li ajli ma'adamil inkar. Supaya li ajli adami inkarihi dhalik. Supaya tidak ada pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Li anna bihi tuqamu syariah. Karena yang begini ini kan yang syariat itu dibangun dengan fatwa-fatwa seperti ini. Faqala, kemudian beliau mengatakan, man alqa mushafan fil qadhurah, siapa yang melempar mushaf dari di tempat sampah, di tempat kotoran, kafir. Dia akan jadi kafir. Dia menjadi kafir, wa ini da'al iman, walaupun dia mengakui keimanan. Saya kan iman, tapi buang sampah itu menyebabkan, buang sampah, buang Quran, buang mushaf, sampah itu menyebabkan kekafiran. Li'anna dhalika yadullu ala istihza'ihi bid-din. Karena yang namanya seperti itu, yadullu ala istihza'ihi bid-din, yaitu menunjukkan perendahannya, peremehannya terhadap agama. Fahal yakunu muta'ati sababi indirasi syari'ati. Apakah orang yang melakukan sesuatu dan pelakuannya itu menyebabkan indirasi syariah, hilangnya syariat Islam? Dia sih enggak buang sampah, enggak buang mushaf di sampah. Enggak buang mushaf. Dia juga enggak ngeludahin masjid, dia enggak ngencingin masjid, dia enggak ngencingin kiblat. Cuman dia melakukan, mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan sesuatu yang sesuatu yang dikeluarkan itu menyebabkan indirasu syariah, hilangnya syariat gitu. Hilangnya syariat. Bikin kebijakan, bikin undang-undang waris yang gak usah pakai waris Islam. Kita kan lama-lama waris Islam hilang. Nah, udah hilang waris Islam, naik ke pernikahan. Kita bikin undang-undang baru, gak usah pakai fikih nikah. Biar, kan keren tuh orangnya tuh, pakai dasi, pakai peci, pakai jas. Bikin undang-undang atas nama Islam dan keadilan. kita menjunjung tinggi keadilan dan hukum waris di syariat Islam ini tidak menjunjung keadilan, maka kita hapuskan. Karena keadilan itu syariat Islam, maka syariat ini enggak keadilan nih, kita hapus. Kita bikin undang-undang waris baru tuh. Gitu tuh, notaris para ahli hukum. Lihat ntar di akhirat tuh gimana loh. Kita capek-capek bikin apa namanya mempromosikan syariat Islam, akhirnya dia begitu. Dia sih enggak buang sampah, cuman dia melakukan sesuatu apa namanya yang menyebabkan syariat Islam tuh hilang. Aula bitakfiri am, apa orang kayak gini lebih utama untuk kita kafirkan dibanding orang yang buang mushaf di sampah? Gitu. Wa ja'ala hadza aula, mestinya jadinya lebih utama, li'anna mithla hadza qad yakhfa 'alal awam. Karena yang kayak gini yakhfa 'alal awam, orang awam kagak ngerti. Orang kalau buang sampah, buang mushaf di sampah, orang awam melihat, oh kafir tuh. Tapi kalau dengan bajunya yang berkokoh, kemudian bahkan pakai kain, pakai peci, belajarnya dari Amerika, kemudian dia mengatakan syariat Islam menjunjung tinggi keadilan, maka hukum yang kayak gini nih kita kesampingkan dulu. Orang awam kan nggak ngerti. Tahu, wah ini pasal-pasal hukum ini dari ulama kita. Ya udah kita jalanin. Tapi ini enggak bertentangan sama syariat. Enggak, tapi ini dari kan begitu. Li'anna mithla hadza qad yakhfa 'alal awam bi khilafi ilqa'il mushaf syarrafahu Allah ta'ala. Beda dengan buang mushaf. Orang awam sebego-begonya orang awam tahu mana Quran, tahu mana mushaf dibuang sampai dia marah. Tapi pekerjaan-pekerjaan kayak gini nih, bikin undang-undang, bikin fatwa atas nama agama, yang fatwanya justru membuat orang, membuat akhirnya syariat itu hilang. Begitu. Walianna sabab al-mu'ad ila tamsid dini wa imatatil haq, karena sebab-sebab yang membuat tamsid din, hilangnya agama, wa imatatil haq, dan juga matinya kebenaran, adadlu dalilin, itu petunjuk yang paling nyata, ala khabsit tawiyyah. Ala khabsi tawiyyati, daripada buruknya niat seseorang, wa in qala, walaupun ada orang yang mengatakan inna sayyiratahu hasana, niatnya baik kok, niatnya baik kok dia mau bikin undang-undang waris, niatnya baik kok dia mau bikin undang-undang nih, hasilnya tapi gagal baik kan begitu. Kama qalahu Ali radhiyallahu an, sebagaimana dikatakan, ini sebenarnya bukan perkataan Ali, yang saya tahu ini perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa hadza jaliyun la syakka. Jadi maksudnya Umar bin ini di sini Imam Ali radhiyallahu an, tapi yang saya tahu ini perkataan ini adalah perkataan Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, wallahu yatawalla sarair, Allah yang ngurusin apa yang ada dalam hati kita, wa nahnu nahkumu bidh-dhahir, tapi kita menghukum yang zahir-zahir aja, yang zahir kelihatannya dia bikin undang-undang bertentangan sama syariat lalu dipaksa orang Islam ikut, itu zahir yang kelihatan. Maka kita bilang haram yang kayak gitu, bahkan bisa menyebabkan kekafiran, sekurang-kurangnya jadi munafik. Tapi kan niatnya apa? Urusan niat kita kagak tahu. Ya, wa in kana, tapi niatnya baik loh Pak Haji. Pak Ustadz, dia niatnya baik. Dia kan punya ilmu, dia berbaik. Enggak ada urusan sama niat ente. Yang zahir kita lihat ente bikin undang-undang kagak sesuai syariat. Ente bikin kebijakan yang bikin umat Islam jadi kesempitan. Gitu. Niatnya baik agar Allah yang ngurusin niat. Kita kagak ngurusin. Kita kritik kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan. Wabil khusus kalau itu bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun niat ente baik, ente niat ente urusannya sama Allah. Itu. Wallahu alam. Amma idza taqarrara minhal hujran, wallahu ta'ala alam, ini besok. Jadi masalahnya bahwasanya hujuran ngediemin orang boleh sampai 3 hari, tapi selepas itu haram. Tapi kalau urusannya karena uzur syar'i seperti kepasikan gitu ya. Atau kita punya teman kita orang partai, di partai enggak bisa ngapa-ngapain, dia diemin aja gitu. Lu enggak ngobrol sama gua ya kagak, partai lu bikin gua sengsara, lu di situ kagak bisa apa-apa, mendingan keluaran begitu. Wallahu ta'ala alam begitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman saya nih kalau emang ngomong soal kekuasaan emang dari dulu begitu. Soalnya saya enggak pernah punya pengalaman baik soal kekuasaan, apalagi pejabat-pejabat negara. Dari dulu begitu. Kita ini tinggal di daerah Jakarta yang bisa dibilang rendah. Berapa kali pejabat ganti, presiden ganti, kita punya tetangga gitu-gitu aja. gitu. Artinya tidak ada apa namanya, tidak ada kemaslahatan yang kita dapat. Kita tuh cuman jadi ya di atas namakan terus setiap kali pemilu, tapi kebijakannya nggak pernah ada begitu. Ya, ketidakadilan. Kita suruh nabung di bank, pas kita mau ngambil banknya kagak mau. Ternyata duit banknya dipakai sama pengusaha, yang pengusahanya juga bodong, udah sipit bodong, punya perusaha, ya kan gitu. Oh, kita yang kecil ngebiayain orang gede, pas kita mau ngambil duit kita nggak bisa, susahnya minta ampun, syaratnya banyak banget. Orang mau minjem duit buat KPR minta permodalan juga susah, karena tapi pengusaha-pengusaha yang usahanya bodong bisa ngambil, gitu. Kan begitu sistem bank, kan emang begitu. Wallahu a'lam. Kita punya keahlian, cuman kita nggak punya orang dalam, nggak jadi apa-apa. Orang nggak bisa ngapa-ngapain, punya orang dalam jadi sekarang. Gitu. Jadi banyak ketidakadilan, dan itu kita rasain nih di bawah, kita rasain di bawah. Kita ke mall naik motor, parkir jauh banget. Orang punya mobil, orang kaya masuk enak banget. Udahnya masuk belanja dapat diskon gara-gara punya mobil. Kan enggak adil namanya, kan. Begitu. Jadi makanya apa namanya, udah gitu kemudian kita ngelihat ada orang yang kita rasa dia bagian daripada kita. Ustad, alim, ngerti agama. Tapi berteman sama pejabat-pejabat begitu kan nyakitin hati. Kita sakit hati gitu. Kita sakit hati di bawah itu. Ngelihat kayak gitu. Mestinya mereka berpihak pada kita. Bukan nyeneng-nyenengin orang kayak gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sampai waktu ke depan. Besok insya Allah kita lanjutkan. Masih tentang hujron. Jadi nusyus level kedua ini. Nusyus level kedua masuk nusyus level ketiga. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.